Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca keterangan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di, penjelasan tentang sifat nur, sifat cahaya Allah Subhanahu wa taala yang hissi, yang sifatnya indrawi, yang menerangi seluruh makhluknya. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan wan nau'u tsani, adapun jenis yang kedua dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, nuruhu al-ma'nawi, cahayanya yang sifatnya ma'nawi, bukan sesuatu yang dijangkau dengan alat-alat indera kita. Kata beliau, wa huwa an-nurul ladzi nawwara quluba anbiya'ihi wa asfiya'ihi wa awliya'ihi wa malaikatihi. Yang dimaksud cahaya Allah yang sifatnya ma'nawi adalah cahaya yang menerangi hati para nabinya, makhluk-makhluk pilihannya, wali-walinya, kekasih-kekasihnya, wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Ini cahaya yang menerangi hati hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala ini. Min anwari ma'rifatihi wa anwari mahabbatihi, dari cahaya-cahaya ma'rifah, yakni pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna li ma'rifatihi fi qulubi awliya'ihi al-mu'minin anwaran bihasabi ma 'arafuhu min nu'uti jalalihi. Karena sungguhnya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada hati-hati hamba-hamba pilihannya, para walinya dari kalangan orang-orang yang beriman, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki cahaya-cahaya yang sebesar apa dari cahaya yang ada pada hati mereka itu bergantung kepada sejauh mana pengenalan mereka kepada sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'taqaduhu min sifati jamalih, dan apa yang mereka yakini dari sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita mengetahui bahwa semakin seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama, mengenal sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dalam sunnah-sunnah nabinya, maka semakin besar pula cahaya yang ada pada hati hamba tadi. Ya, semakin terang hatinya. Dan sebaliknya, semakin seorang jauh dari mengenal Rabbnya, maka semakin gelap keadaan hatinya. Fakullu wasfin min awsafihi lahu ta'thirun fi kulubihim. Maka setiap sifat dari sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memiliki ta'thir, pengaruh pada hati hamba-hambanya, yakni dari kalangan kaum mukminin tersebut. Fa inna ma'rifatal maula a'zamul ma'arifi kulliha. Karena sungguhnya pengenalan kepada al-maula, ya, sang maha kekasih, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, pengenalan hamba kepada Allah ini merupakan a'zamul ma'arifi kulliha, paling agungnya dari ma'rifah, pengetahuan yang bisa dicapai, ya, oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dari seluruh ilmu, seluruh ma'rifat, pengetahuan. Maka yang paling agungnya adalah pengenalan seorang hamba, ilmu seorang hamba tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang merupakan, yakni ashraful ulum, ya, paling mulianya dari ilmu-ilmu yang ada. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu bergantung kepada kemuliaan yang diilmui dengan ilmu tadi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, maka dengan sendirinya ilmu tentangnya, ilmu tauhid, ya, ini merupakan ilmu yang paling mulia. Kata beliau selanjutnya, wal ilma bihi ajallul ulum. Dan bahasanya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah ajallul ulum, paling mulianya, ya, dari ilmu-ilmu yang ada, dari ilmu-ilmu syar'i yang ada. Ini paling mulianya adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal ilmu nafi' kulluhu anwarun fil qulub. Dan ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang dibawa oleh para nabi, para rasul, kulluhu anwarun fil qulub, semua ilmu yang dibawa oleh mereka yang diajarkan kepada manusia, semuanya adalah, ya, cahaya-cahaya bagi hati. Ini seluruh ilmu, dari ilmu syariat ini merupakan cahaya bagi hati. Fa kaifa bihadzal ilm alladhi huwa afdalul ulum wa ajalluha wa asluha wa asasuha. Maka bagaimana lagi, ya, jika seluruh ilmu nafi itu merupakan cahaya, maka bagaimana lagi dengan ilmu ini, yakni ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, di mana ilmu ini merupakan afdalul ulum wa ajalluha, paling afdalnya, paling utamanya dari ilmu-ilmu yang ada. Wa ajalluha, demikian pula yang paling mulianya. Wa asluha, dan merupakan paling pokoknya dari seluruh ilmu yang ada. Wa asasuha, dan merupakan pondasi paling mendasar dari seluruh ilmu yang ada. Oleh karenanya, ya, kejahilan seorang hamba terhadap ilmu ini, yakni tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, bahwa seandainya, ya, seseorang dia mengetahui segala macam ilmu tetapi jahil, ya, tentang ilmu tauhid, maka tidak ada sedikit pun manfaat dari ilmu-ilmu yang dia miliki tadi. Kenapa? Karena pada pokoknya dia tidak memiliki, ya, sehingga cabang-cabang tadi tidak bernilai sama sekali. Dan demikian pula keistiqomahan, ya, seorang hamba, lurusnya jalan seorang hamba di dalam beragama ini juga bergantung kepada ilmu ini. Ya. sehebat apapun seseorang dan seluas apapun seseorang dalam cabang-cabang ilmu, entah itu mustalah ataupun ilmu usul fikih ataupun yang lainnya, jika dia menyimpang dalam perkara ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ini, maka pengetahuan dia tentang ilmu-ilmu tadi ini tidaklah memberikan manfaat baginya. Oleh karenanya, para imam di dalam mereka menjadi imam-imam di dalam agama ini, menjadi rujukan umat di dalam agama ini, kecuali karena kelurusan mereka di dalam ilmu ini, yani ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.